Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Khairatina a'zakumullah. Kita lanjutkan kajian Buluhul Maram min Adillatil Ahkam qari al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadits ar-rabi wal mi'atain. Hadis yang ke-204. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba sa'dun yawmal handaq fadarba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, pada waktu perang Khandaq, saat terluka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau bisa menjenguknya dari jarak yang dekat. Di sini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Naam. Sa'd huwa Sa'd ibn Mu'ad Abu Amr Al-Ausi aslama bil Madinah wa aslama bi islamihi banu Abdil Ashhal wa sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyid al-Ansar. Wasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyid al-Ansar. Wa kana min kibar sahabah. Syahida Badran wa Uhudan. Usiba yawm al-Khandaq hatta mata ba'da syahrin. Tufiya fi dhil qa'dah sanata khamsin minal hijrah. Jadi saat di sini ialah saat Ibnu Mu'ad Abu Amr Al-Ausi, beliau masuk Islam di kota Madinah. Dan dengan keislamannya itu, Bani Abdul Ashhal berbondong-bondong masuk Islam juga. Maka Rasulullah SAW memberi gelar saat dengan sebutan Sayyidul Ansar, pemimpin orang-orang Ansar. Beliau termasuk kibar sahabah, ikut perang Badar dan Uhud. Beliau terluka pada saat perang Khandaq sampai akhirnya sebulan setelah itu meninggal dunia. Wafat pada bulan Dzulqa'dah, tahun yang kelima Hijriah. Radhiyallahu ta'ala. Semoga Allah meridainya. Al-Khandaq Uhdud. Uhdud ahatahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ala shimalil Madinah. Lamma hasaraha al-musyrikun. Ama khamsatin min al-hijrah. Di Khandaq adalah parit yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengelilingi bagian timur Madinah. Ketika dikepung oleh pasukan kaum musyrikin pada tahun kelima Hijriah. Wa ghazwatul Khandaq fi Syawal ama khamsah nal hijrah. Sedangkan perang Khandaq sendiri terjadi pada bulan Syawal pada tahun kelima Hijriah. Nah. Khaimah. Jam'uhu khaimat wa khiyam. Khaimah itu jamaknya ialah khaimat dan juga khiyam. Wahia kullu baitin yuqamu min a'wadi syajar. Di khaimah itu adalah setiap rumah-rumahan yang tiang-tiangnya adalah batang pohon. Ya. Jadi batang-batang pohon kecil-kecil gitu ya. Nah. Untuk tiangnya kemudian ditutup pakai atap. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Jawazu an-naum wa baqa'ul marid fil masjid. Wa in kana jariha. Dalam hadis ini menunjukkan boleh tidur dan juga boleh orang yang sakit tinggal di masjid. Jadi boleh tidur di masjid, boleh pula orang sakit tinggal di masjid sekalipun dalam kondisi terluka. Adapun kalau ada tulisan dilarang tidur di masjid, ditulis di takmir-takmir masjid itu, ya, karena kebanyakan yang tidur Naam. Mengotori karpet masjid dengan liurnya. Ngompol. Naam. Bau keringat, macam-macam, ya. Naam, akhirnya mereka capek bersih-bersih. Naam. Putuskan dilarang. Itu semuanya adalah tergantung kemaslahatan masing-masing masjid. Tapi hukum asalnya tidur di masjid apa? Boleh. Yang penting tidak mengganggu dan tidak mengotori masjid. Nah. Termasuk orang sakit diistirahatkan di dalam masjid walaupun dalam kondisi terluka, enggak apa-apa. Yang penting lukanya naam dijaga tidak sampai mengotori masjid. Al-faidatu asaniyah, jawazu darbil khaymah fil masjid di maslahatin. Jawazu darbil khaymah fil masjid di maslahatin. Boleh membuat tenda di dalam masjid untuk kemaslahatan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, membikinkan tenda khusus untuk Sa'ad ibnu Mu'ad yang terluka. Al-fa'idatuh as-salisah, takdiru ahli al-fadli. Takdiru ahli al-fadli bisyafaqati wal-inayati wa takrimati. Dalam hadis ini menunjukkan kita harus menghormati dan menghargai orang-orang yang memiliki keutamaan dengan memperhatikannya, membantunya, dan memuliakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menghormati Sa'ad ibn Mu'ad selaku kibar sahabah dan juga Sayyidul Ansar, beliau memperhatikan keadaan Sa'ad ibn Mu'ad secara khusus. Naam, dan memuliakannya. Ini yang harus dilakukan. Barakufikum. Meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah, masru'iyatu iyadatil mariyub. Disyariatkan untuk menjenguk orang sakit. Nah, sebagaimana tujuan Nabi SAW membuat tenda khusus di dalam masjid untuk Sa'ad ibn Mu'ad yang sedang terluka, agar beliau bisa menjenguknya dari tempat yang dekat. Liya'udahu mingkwarim. Baik. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatu'ala, al-hadithul khamis wal-mi'atain. Hadis yang ke-205. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anduru ila al-Habasyah yal'abuna fil masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi tubuhku. Saat itu aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang bermain di dalam masjid. Seterusnya hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Al-Habasyah syai'un minan nas minas sud fi Afriqiya. Syai'un minan nasi minas sudi fi Afriqiya. Wa tusamma biladuhum al-ana Ethiopia. Ethiopia. Ya, Ethiopia itu. Ethiopia. Ethiopia. Dakhalaha al-Islam. Dakhalaha al-Islam fil qarn as-sabi. Al-Habasyah adalah kelompok manusia berkulit hitam yang ada di Afrika. Negara mereka sekarang dikenal dengan Ethiopia. Islam masuk di sana pada abad yang ke-7. Yal'abuna Naam, dhukira fi riwayati Muslim. Yal'abuna fil masjidi bi khirabihim. Wa fi riwayati al-Bukhari wa kana yawma id. Naam. Yal'abun disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, mereka bermain di dalam masjid dengan tombak-tombak mereka. Dalam riwayat Bukhari, terjadi pada saat hari raya atau hari Id. Wa kana yawma Id. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Jawazu al-la'bi al-mubah fil masjidi yawma masaratin. Jawazu al-la'bi al-mubahi fil masjid yawma masaratin. Boleh melakukan permainan yang dimubah di dalam masjid pada hari-hari gembira, yakni hari raya. Ya, nah. Al-fa'idatu as-saniyah. Al-la'bu bil-khirab. Al-la'bu bil-khirab. Fihi tadrib. Fihi tadribun ala syaja'ah. Wal isti'dad liqitalil adui. Bermain ketangkasan tombak. Di dalamnya ada unsur melatih keberanian dan sebagai persiapan untuk memerangi musuh. Nah, al-fa'idatu as-salisa, jawazu nadharil ma'ati ila rijal al-ajanib idza lam yakun dhalika syahwatin. Boleh wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya jika hal tersebut tidak disertai dengan syahwat. Sebagaimana Aisyah melihat orang-orang Habasyah main di dalam masjid, ya, main tombak-tombakan mereka. Nah, tombak khas Ethiopia, kecil-kecil. Lain laki-laki melihat wanita yang bukan mahram, lain wanita melihat laki-laki yang apa ini bukan mahram. Itu lebih ringan wanita melihat laki-laki yang bukan mahram. Itu boleh, tapi dengan catatan tidak disertai dengan syahwat. Nah, tidak ada unsur apa namanya, ya, mencari-cari perhatian atau kepuasan harapiku. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha melihat orang Habasyah yang sedang bermain di masjid dan Rasulullah menutupi tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-faidatu ar-rabi'ah, jawazu al-la'bi al-mubah yaumal id. Boleh melakukan permainan-permainan yang mubah pada hari raya. Karena kasus orang-orang Habasyah yang bermain tadi itu terjadi pada apa ini? Hari raya. Bahkan saat itu barakallahu'alaikum, mereka sempat di ingkari oleh Umar, sebagaimana dalam sebagian riwayat, anna Umar angkara alaihim la'bahum fil masajid. Umar mengingkari orang-orang Habasyah main-main dalam masjid. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dahum. Maka Rasulullah mengatakan kepada Umar, biarkan mereka wahai Umar. Nah, pada saat itu ialah hari raya. Nah, jadi pada saat hari raya boleh melakukan permainan-permainan yang mubah, ya, untuk meramaikan apa ini? Suasana. Baik. Ya, tarik tambang, ya. Yang penting enggak boleh tengkar, ya. Lari. Apalagi dan lain-lain. Ini boleh. Tapi yang mubah, mubah. Yang enggak mubah ya enggak boleh kapanpun waktunya. Barakallahu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.